Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Kemarin saya sudah cari makna baradhil, bentuk jamak dari birraun. Maknanya adalah tunggangan, imma kuda atau bighal atau yang sejenisnya. Bahkan semua hewan tunggangan sering disebut dengan birraun. Jamaknya baradhil. Tetapi tidak seperti kuda yang kalian kenal atau bighal yang kalian kenal. Sebab disebutkan di sini dari permata yakut atau seperti permata yakut yang ditiup. Artinya membentuk. Dan diberi ruh hidup. Kita lanjutkan riwayat tersebut. Yang walaupun riwayat ini gharib, tetapi parsialnya beberapa atau setiap paragrafnya ada buktinya atau ada saksinya, ada pendukungnya dalam kitab-kitab sahih, dalam hadis-hadis sahih, bahkan dalam ayat dalam Al-Quran. Tapi selanjutnya, falamman sarafu ila ma'atahum rabbuhum qurribat lahum baradin min yakutin abyal. Kemarin ada yang terlewat atau ada yang sudah disebut baradin dan saya menerjemah dalam keadaan ragu-ragu. Sehingga kalau kemarin ada yang menyebutkan sesuatu yang lain, diperbaiki di halaman sebelumnya. Qurribat lahum baradin min yakutin abyal. Didekatkan badannya tunggangan dari batu permata yakut yang putih. Manfuhun fiha ruh, yang ditiupkan padanya ruh. Artinya seperti permata tapi hidup. Begitu. Ada ruhnya. Tahtaha alwildanu almukhalladun. Di bawahnya ada wildanu mukhalladun. Ada wildan. Apa kita sebut? Bidadara. Kalau bidadari kan perempuan. Ini bidadara. Anak-anak muda, remaja, yang memang menjadi pelayan-pelayan di surga, yang dijuluki wildan. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seperti lu'lu'. Wajahnya putih, bersih, bersinar. Tapi pertanyaan. Hebat mana kendaraan yang disebut dengan kendaraan-kendaraan mewah hari ini, pakai roda kan? Ini di surga kok masih pakai hewan? Mana yang lebih maju? Hah? Mana yang lebih modern? Khun ibn a'azakumullah. Jangan lupa, hari ini saja di dunia ini, orang-orang kafir dan muslim seluruhnya dalam pasukan-pasukan perang mereka, mereka berupaya untuk membuat kendaraan yang seperti kuda dan belum berhasil. Mengapa? Mereka pakai kendaraan mereka gak bisa naik gunung. Akhirnya bikin tank yang pakai bisa naik gunung, bisa naik batu segala macam. Tapi ada lubang segitu parit gak bisa loncat. Kuda bisa loncat. Tapi bikin mungkin tank tapi bisa loncat. Begitu sampai di curang tadi, harusnya lompat, orangnya dalam tas sudah terluka, enggak bisa lompat. Kenapa? Harus ditek baru lompat. Lah sekadari kuda tidak demikian. Kalau tuannya lupa, kudanya loncat sendiri. Adakah kendaraan yang seperti itu otomatisnya? Apalagi dalam jannah. Barakallahu fikum. Yang dia pasti akan nurut dengan tuannya kemanapun dia mau. Tidak perlu kamu setir begini, nggak perlu kamu rem kalau ada sesuatu, jadi dia berhenti sendiri. Itu kuda di dunia saja sudah seperti itu. Ya pak ya, kalau kamu arahkan ke tembok, nabrak atau nggak nabrak, ya berhenti kudanya. Kuda juga pengen hidup. Kalau mobil, kamu lupa, ya nabrak. Pasti itu. Kuda enggak. Apakah ada kendaraan seperti itu? Makanya disebutkan di akhir zaman, manusia akan kembali menunggang kuda. Seperti asalnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kitab. Wildan tadi biyadihi kulli walidin minhum hakamah. Masih ingat yang kemarin? Yang kita gambarkan seperti kemah, di atasnya ada kubah dari mutiara dan sebagainya. Itu karena berkait dengan baradin. Setelah saya baca kembali, bahwa itu adalah keretanya yang diseret oleh kuda tadi, oleh 4 kuda. Barakallahu fikum. Di dalamnya seperti kamar-kamar dan ada 2 bidadari di dalam setiap kereta kuda tadi. Ya saya sebut kereta kuda, yang jelas tidak sama dengan kereta kuda yang kalian kenal. Kembali kepada kitab. Di tangan para wildan tadi tali kekang kuda tersebut, birdaun tilkal baradin walijamuha wa'anataha wa'ainataha. Detasinya bukan di ta tapi di nun. A'innatiha. Ya tasdid dan fathah itu di nun. Wa a'innatiha min fiddatin bayda. Tali kekangnya dan kemudinya, kendalinya itu dari perak putih yang dirangkai dengan mutiara-mutiara dan permata. Surujuha sururun. Surajnya, pelananya adalah hamparan-hamparan dari sutra dan istabrak. Fantalaqat bihim tilkal baradin tazifu bihim. Maka baradin tadi atau kendaraan-kendaraan tadi berangkat membawa mereka. Tazifu bihim yanduru riyadal jannah. Merayap. Di berjalannya. Merayap, bukan begini. Kalau begini-begini, mungkin kamu akan terlalu lelah dan kamu akan rasakan betapa lelahnya kalau kamu di atas kuda dalam keadaan kudanya begini-begini. Loncat-loncat begitu. Tidak. Begitu jalannya. Seperti zahf. Yazifu bihim. Yanduru riyadal jannah, melihat riyadal jannah, kebun-kebun surga. Falaman tahu ila manazilihim. Sampai ketika mereka mencapai tempat-tempat tinggal mereka, wajadul malaikata qu'udan, mereka melihat malaikat-malaikat yang sudah duduk di mimbar-mimbar mereka dari cahaya, menunggu, yantadirunahum, menunggu mereka, liyazuruhum wa yusafihuhum, untuk menengok mereka, menjabat tangan mereka, wa yuhanni'uhum karamata rabbihim, memberi selamat pada mereka. Salaman min Rabbir Rahim. Ini kayaknya enggak bisa berlanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.